betul lah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah mudahkan kehidupan kita ini. Amin. Menuju kepada Allah dengan ketaatan yang sebenar-benar takwa. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita angkat melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yaitu surat Hud ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Yang artinya, dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tidaklah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sesembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, sekali lagi ayat ini menjelaskan bahwa tatkala menghukumkan kaum-kaum tersebut dengan azab Allah, dia tidak menzalimi mereka. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak dosa-dosa yang kita perbuat, begitu banyak maksiat yang telah kita lakukan, akan tetapi kita belum juga jera dan belum sadar dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang lain. Contoh dari tsunami, banjir, gempa, dan sebagainya. Jadi kalau tidaklah kita mengambil sikap yang positif dari hal itu, maka sesungguhnya kita telah menzalimi diri kita. Karena apa? Karena perbuatan yang kita lakukan sehari-hari tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan salat, masih ada lagi orang yang berjudi. Orang yang melakukan zakat, masih ada lagi yang korupsi. Orang yang melakukan kebaikan, masih ada orang yang bakhil, medit dan sebagainya. Inilah tanda-tanda orang yang engkar kepada Allah. Mereka itu tidak menganiaya kecuali menganiaya diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini, karena tidaklah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sesembahan, apapun yang kita lakukan dari maksiat, kalau kita masih sandarkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketika azab Allah turun tidak akan mendapatkan manfaat kecuali sengsara di dunia dan di akhirat. Saya didampingin Ustadz Fajrul Haq untuk memberikan tanggapan, Ustadz Ardiansyah, Ustadz Perdana. Kami silahkan, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Safiar. Semakin menarik gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada hari ini. Setelah Allah menggambarkan bagaimana kondisi Firaun dan pengikutnya baik di dunia maupun di akhirat, kemudian bagaimana kisah-kisah ini merupakan inspirasi bagi kehidupan manusia, maka di dalam ayat 101 pada hari ini ada tiga fakta yang Allah jelaskan kepada kita. Fakta yang pertama adalah wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum, bahwa pada faktanya sebenarnya Allah, mereka lah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Fakta yang kedua adalah fama aqnat anhum alihatuhum, ya, bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, itu tidak akan mampu memberikan apapun kepada mereka. Tidak mampu menyelamatkan, tidak mampu memberikan, tidak mampu mengkayakan mereka dan sebagainya. Dan yang fakta yang ketiga adalah wa mazaduhum ghaira tatsbib, bahwa sesembahan mereka itu hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Menarik kalau kita perhatikan fakta yang pertama, ketika Allah mengatakan merekalah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ada kita dalam kehidupan ini terkadang kurang bijak ya. Kita paham betul kalau kita salah kita pasti akan masuk melakukan tindakan kriminal, kita pasti akan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kita tidak pernah menuduh bahwa kita masuk penjara itu karena kesalahan polisi, ya. Kita tahu kita masuk penjara karena kesalahan yang kita lakukan, dan itu bukan kehendak dari polisi, kesalahan yang kita lakukan, tapi memang dari diri kita sendiri. Kenapa ada penjara? Kenapa ada hukuman? Agar kita mampu berbuat baik di dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan segala tingkah laku kita. Ketika Allah masukkan kita ke dalam neraka, bukan Allah bersikap zalim kepada kita, tetapi karena memang perbuatan kita. Allah sediakan neraka, Allah sediakan azab, itu tujuannya adalah agar di dalam hidup ini kita menghindar dari hal-hal yang tidak baik. Dan memang ternyata ketika kita melakukan tindakan-tindakan kriminal, ketika kita melakukan kemaksiatan, itu semua tidak akan mampu mendongkrak kehidupan kita menuju ke arah kehidupan yang baik. Adakah pencuri yang baik dari kehidupannya? Tidak ada. Jiwanya tidak akan merasa tentram dan nyaman. Adakah orang penipu yang mampu hidup bahagia? Tidak ada. Karena satu saat dia akan terkena imbas dari penipuannya. Dia akan dimusuhi orang dan orang akan menipu dirinya sebagaimana dia menipu orang lain. Jadi inilah hal yang sebenarnya terjadi. Pada faktanya adalah bahwa yang dilakukan oleh manusia itu bukan karena Allah, tetapi karena memang dirinya sendirilah yang mau melakukannya. Dalam hal ini Allah menyetujui apapun yang mereka lakukan dan akan memberikan sanksi atas segala tingkah laku dan perbuatan mereka. Saya kira itu. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan sebelumnya Ustaz Safiar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat menarik apa yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Perdana tentang hal-hal yang begitu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 101 dari surah Hud ini. Saya ingin melihat bahwa ketika manusia sudah bertuhankan kepada manusia, menyandarkan kehidupannya kepada manusia, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka. Mengapa demikian? Karena mereka telah melakukan kezaliman. Kata-kata zalim itu artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada haknya, tidak pada tempatnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat membenci orang-orang yang mensyarikatkannya, karena yang berhak untuk disembah dan satu-satunya zat di muka bumi ini yang berhak untuk ditauhidkan, diesakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang mengingkari hal tersebut disebut dengan musyrik. Dan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menduakannya atau meninggalkannya dan sebagainya dan seterusnya, maka mereka itu disebut dengan musyrik, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat membenci orang-orang musyrik tersebut. Nah, orang yang zalim tadi sudah disinggung oleh Ustaz Perdana adalah orang-orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia melakukan itu sebenarnya dia tidak menzalimi Allah, artinya dia tidak menyakiti Allah, dia tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tapi sebenarnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Karena hak bagi dirinya adalah untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan syurga, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, tapi karena kezaliman atau kemusyrikan dan keingkaran yang ia lakukan, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atas dirinya sehingga tubuhnya disiksa di dalam api neraka wal'iyadzubillah. Nah, inilah yang menjadi ancaman yang kita dapatkan dalam kisah-kisah keingkaran kaum-kaum terdahulu terhadap rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Maka ketika kita mengingkari ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap-siaplah diri kita akan menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang akan diazab. Karena apa? Karena kita tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Namun ketika kita mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan segala sesuatunya itu berstandarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita insyaallah di dunia ini akan mendapatkan panjar daripada kenikmatan, dan begitu juga nikmat yang lebih besar telah menunggu kita kelak di dalam surga. Amin. Ya. Terima kasih. Memang sangat menarik sekali definisi yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah tentang zalim tadi. Karena apa? Karena banyak manusia saat sekarang ini salah persepsi. Apabila Allah menurunkan azab, maka seakan-akan yang ditimpa azab ini orang-orang yang terkena mengatakan mereka itu adalah mengatakan tidak adil Allah. Allah telah berbuat tidak semestinya seperti itu. Padahal sebagaimana yang dibahas tadi tentang kata zalim itu artinya adalah sebetulnya dia mempunyai hak seperti ketenangan, seperti yang dibilang Ustaz Ardiansyah tadi, hak untuk mendapatkan surga, tapi hal ini dirampas oleh dari diri mereka sendiri disebabkan oleh kemusyrikan mereka, disebabkan kezaliman mereka, disebabkan kriminal mereka, kejahatan mereka. Oleh sebab itulah sebetulnya Allah memberikan fasilitas di muka bumi ini adalah semata-mata untuk mencari mendapatkan ridhonya, sehingga kita mendapatkan surga yang mana sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah kata-kata wa ma zalamnahum itu adalah, kalau saya bahas lagi, Allah tidak pernah menzalimi karena Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna ilmu, sangat sempurna syariat, sangat sempurna apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih. Kalau kita memilih jalan A, mungkin Allah akan memberikan fasilitas yang begitu hebat di surga nanti. Maka kalau pilih jalan B, kita akan mendapatkan seperti ini. Begitulah sampai seterusnya, sudah ayat Allah jelaskan dalam firman-firman-Nya. Tinggal kita yang memilih jalan tersebut. Ya, salah-salah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dari ayat yang kita kaji ini, hindari dari aniaya, yaitu zalim, sifat yang zalim, kemudian bersegeralah diri kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Safiar didampingin Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.